السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحمد لله limpahan syukur kepada Zat yang Maha Agung, kepada Zat yang Maha Bijaksana, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memelihara dan menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tak terhingga, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Siapapun yang ingin menghitung bilangan nikmatnya Allah, maka niscaya ia tak akan mampu menghitungnya. Dari saking banyaknya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan ini merupakan salah satu nikmat Allah pilih semua yang mendengarkan ilmu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan nikmat agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membukakan pintu hidayat kepada seorang hamba sampai hamba itu mencari pintu hidayahnya sendiri. Dan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan mempermudah jalan dia menemukan pintu hidayahnya. Dan ini salah satu jalan yang Allah berikan kepada kita dalam meraih, dalam menggapai hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menuntut ilmu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjut kajian kita, sama-sama kita awali dengan doa taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. أمين أمين يا رب العالمين. Kita masuk ke bab Al-Hadi Asyar, bab 11 dari kitab Mukasyafatul Qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bih wa bi'ulumi fid dharain amin. Al-bab Hadi Asyar fi ta'atillah wa mahabbah rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-11 adalah taat kepada Allah dan mencintainya, juga mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." I'lam rahimakallah anna mahabbatul 'abd lillah wa li rasulih ta'atuhu lahuma واتباعه أمرهما ومحبة الله للعباد إنعامه عليهم بالغفران. قيل العبد إذا علم أن الكمال الحقيقي ليس إلا لله وأن كل ما يراه كمالا من نفسه أو من غيره فهو من الله وبالله ولم يكن حبه إلا لله وفي الله وذلك يقتضي إرادة طاعته والرغبة فيما يقربه إليه فلذلك فسرت المحبة بإرادة الطاعة وجعلت مستلزمة لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في عبادته والحث على طاعته. الله سبحانه وتعالى berfirman, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Katakan wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, jika kamu, kata Allah, benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Allah perintahkan Nabi Muhammad, yang memerintahkan kepada kita untuk meneladaninya. Jadi teladan meneladani Nabi, perintahnya bukan datang dari Nabi, tapi datangnya langsung dari Allah. Qul, katakan Muhammad kepada seluruh umatmu, jikalau mereka mencintai aku, kata Allah, mereka menganggap atau mengakui aku sebagai Tuhannya, maka syaratnya adalah fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullah, niscaya Allah, katanya aku Allah, akan mengasihimu, akan menyayangimu. Seseorang jika mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka ganjaran terbesar yang akan dia peroleh adalah mahabbatullah, sayangnya Allah, cintanya Allah kepada hamba tersebut. Yang mana kalau sudah seorang hamba dicintai oleh Allah, lam yu'adzibhu abada, tidak akan pernah hamba tersebut disiksa oleh Allah selama-lamanya. Kenapa? Karena dia adalah hamba yang dicintai. I'lam rahimakallah, ketahuilah bahwa sungguhnya cintanya seorang hamba kepada Allah, katanya, dan utusannya, yaitu cintanya kita kepada Allah dan kepada Rasul, itu di kadar ukurnya dilihat dari mana? Dari ketaatan kita kepada keduanya. Bagaimana cara kita mentaati Allah, bagaimana cara kita mentaati perintah Rasulullah. Kalau kita masih jumpai ada dari perintah Allah, ada dari perintah Rasulullah yang kita anggap hal itu tidak perlu kita ikuti, ada yang tidak perlu kita jalankan, ada yang tidak perlu kita dengarkan, maka ketahuilah bahwa kadar cintanya kita kepada Allah dan Rasul berarti itu masih tidak ada. Tapi kalau kita berusaha menjalankan semua perintah Allah, perintah Rasulullah, apapun yang datang dari keduanya, Allah berkata demikian, Rasulullah berkata demikian, kita ikutin. Allah perintahkan kita untuk sholat, kita sholat. Rasulullah suruh kita sholat, kita sholat. Allah perintahkan kita puasa, kita puasa. Rasulullah SAW pun mengajak kita untuk berpuasa, kita berpuasa. Allah SWT perintahkan kita untuk menjaga diri kita dari perbuatan dosa, kita ikutin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberitahukan kepada kita dampak dari perbuatan dosa, kita ikutin. Larangan-larangan yang dikasih, larangan-larangan yang mereka berdua berikan kepada kita, kita ikuti, kita patuhi. Itu tandanya ada mahabbah di dalam diri kita. Kalau seandainya datang perasaan dalam diri kita lagi ngantuk berat luar biasa, tahu-tahu datang azan subuh, ini antara pikiran sama hati kita bergejolak. Pikiran kita ataupun hawa nafsu kita mendorong bilang apa? Udah jangan sholat, baru banget tidur. Tapi ada yang perang di batin kita, yaitu nurani kita. Nurani kita bilang, saya pengen sholat, gimana kalau nggak sholat takut dosa. Sholat ini perintah Allah, sholat ini perintah Rasulullah. Ada yang bermain di hatinya dia. Dan ini berarti ada sedikit mahabbah. Tandanya berarti orang tersebut memiliki sedikit cinta kepada Allah. Sampai akhirnya dia bukan ngikutin tidur, tapi dia bangun. Kenapa? Karena dia ingat sholat subuh adalah perintah Allah. Sholat subuh adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Akhirnya dia bangun, akhirnya dia sholat. Tapi kalau ternyata datang waktu sholat subuh, misal ini perumpamaannya, mata kita ngantuk luar biasa, dengar azan, alarm telah bunyi, tapi kita matiin, kita meremin lagi mata, tidak ada pergejolakan di hati kita, hati kita udah tidur aja. Yang kita lebih pentingkan hawa nafsu kita, tidur aja, tinggalin perintah Allah, gak usah dengerin. Allah suruh sholat, Allah saya lagi ngantuk, ngapain sholat? Dibilang begitu. Apa yang terjadi? Berarti di situ ada tandanya. Di situ terlihat jelas bahwa orang tersebut tidak memiliki mahabbah sama sekali untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita yang sudah nggak punya mahabbah kepada Allah, berarti ketahuan banget kalau kita pengetahuan kita tentang Allah sangatlah minim. Jadi cintanya kita kepada Allah, seorang hamba kepada Allah dan Rasulullah, itu dilihat dari ketaatan kita kepada mereka. Dilihat dari cara bagaimana kita mengikuti perintah mereka. Namun kalau kita lihat bagaimana cintanya Allah kepada hamba-hambanya. Lihat nih. Cinta Allah kepada hamba. Allah bilang, "Wa mahabbatullah lil ibad in'amuhu alaihim bil ghufran." Subhanallah. Sedangkan cinta Allah kepada hamba, kepada hamba-hambanya, itu adalah anugerahnya kepada mereka berupa ampunan Allah kepada kita. Kesalahan demi kesalahan yang kita buat, pelanggaran-pelanggaran yang kita kerjain, semua itu dengan rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita, sehingga kita bisa tiap dosa Allah ampun, Allah maafin. Tiap ngelakuin kesalahan Allah maafin. Kapan datang maafnya Allah? Begitu kita mau minta maaf. Jangan harap gak pernah minta maaf, tau-tau dimaafin. Mungkin gak hal itu terjadi? Gak mungkin. Tapi begitu ada seorang hamba menyadari dosanya, kemudian dia menangis, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, saat itu bentuk mahabbahnya Allah, bentuk cinta kasihnya Allah kepada seorang hamba, salah satunya adalah in'amuhu alaihim, anugerah yang Allah berikan kepada mereka berupa pengampunannya. Itu merupakan mahabbatullah a'zam, cinta kasih sayang Allah terbesar. Kita gak usah ngomongin urusan nikmat Allah degupkan jantung kita, nikmat Allah berikan kita makan, nikmat Allah berikan kita pandangan, nikmat Allah berikan, karena apa yang Allah SWT berikan kepada kita diberikan juga kepada orang kafir dari segi nikmat itu. Tapi apa yang membedakan pemberian Allah kepada kita tidak diberikan kepada orang kafir, ialah adalah pengampunannya. Kalau orang kafir syirik, jelas-jelas tidak ada ampunan Allah. Makanya kalau ada umat Islam berlaku syirik, menyekutukan Allah, tidak ada pengampunan. Inna syirki la dhulmun 'adzim. Katanya itu merupakan dosa terbesar, yang enggak ada, di situ tidak ada pengampunan Allah. Jadi selagi kita masih bisa mendapat pengampunan Allah, ini adalah bentuk nikmat, bentuk cinta kasihnya Allah kepada hamba. Ayo sama-sama kita kejar selagi masih diberi kesempatan. Ada waktunya sholat, ada waktunya merubah diri, ada waktunya kita masih dikasih waktu untuk bertobat. Mau nunggu apa lagi? Pintu pengampunan Allah masih terbuka. Pintu pengampunan Allah masih terbuka lebar untuk siapapun yang ingin datang kepadanya. Kapan pintunya Allah tertutup? Begitu nyawa kita diambil, sampailah nyawa itu ke gharah-gharah, saat itu pintu pengampunan Allah tertutup rapat. Tidak akan pernah ada lagi yang bisa membukanya. Selagi Allah masih kasih kita nafas, selagi Allah masih kasih kita hidup, pengampunan Allah begitu luas, terbuka, dan itu salah satu bentuk cinta kasih Allah kepada seorang hamba. Waqilah, seorang hamba apabila mengetahui bahwa kesempurnaan yang hakiki itu adalah milik Allah, kita tahu nih, kalau kita buat salah sama orang, mendapat pengampunan orang itu susah. Dan kalau kita berbuat baik kepada orang, mengharapkan balasan setimpal dari orang itu susah. Itu manusia. Kita buat salah, dapat maafnya susah. Kita buat kebaikan, dapat balasan dari kebaikan kita juga gak akan pernah sesuai. Itu manusia. Kenapa? Karena manusia sifatnya makhluk. Dan makhluk kekurangannya banyak. Jadi kalau ada kita sesama makhluk ini sadar betul bahwa kita ini berhadapan dengan sesama makhluk, berarti harus siap menghadapi sifatnya makhluk. Apa sifatnya makhluk? Kekurangan. Kalau kita ketemu orang, kita buat salah, dia susah maafin kita, bukan berarti kita harus menjadi orang yang susah juga maafin dia. Bukan. Tapi lalu kita menjadi apa? Kita menjadi kebalikannya. Ada orang susah maafin kita, kita menjadi orang yang begitu mudah memaafkan dia. Karena kita mau melihat kesempurnaan Allah, mau meniru daripada orang yang sempurna. Bayangkan kalau ada orang yang cuma bisa nirunya orang yang kurang, kira-kira kalau dari segi akal bagaimana? Di sini kita ngelihat ada orang yang satu akhlakul karimah, yang satu akhlaknya buruk. Karena ada yang berakhlak buruk, perlakuannya sama kita buruk, kita ngikutin dia. Berarti kita telah lari dari akal sehat kita. Kenapa? Karena ente nirunya yang bodoh, ente nirunya yang salah. Tapi kalau kita ketemu yang buruk, tapi kita balas yang buruk itu dengan kebaikan, subhanallah. Ini kita berarti faham, kita berakal. Kenapa? Berarti kita sedang menghadapi orang yang kurang dan kita berusaha tidak selalu menjadi kurang. Buruk ketemunya baik, alhamdulillah. Tapi kalau ada lagi orang dikasih kebaikan, ente punya teman atau istri kepada suami, ataupun sebaliknya suami kepada istri, suami udah baik-baik mati-matian sama istrinya, istrinya masih bilang kurang aja. Suami udah cari rezeki kemana aja, dapat rezeki sekian, bininya bilang cuman segini aja bang, bilang gitu. Emang gak bisa lebih bang, masa cuman segini-segini aja, kapan sih naik pangkatnya? Ada, tapi suami tetap senyum aja. Dia bilang kalau, karena kalau dia mengikuti apa yang istrinya buat, pecah sudah. Berarti di sini orang tidak berakal ketemu orang tidak berakal. Begitu juga sebaliknya. Ya. Seorang suami komplain terus sama istrinya. Kamu tuh mah enggak bisa begini mah. Kamu tuh enggak bisa apa jadi orang begini. Istrinya dengan mudahnya bilang, "Ya udah kalau gitu tinggalin aja saya." Kalau gak suka, kamu gak suka, tinggalin aja saya. Dengan mudahnya berkata begitu. Kenapa? Perempuan akalnya jauh lebih kurang dari seorang laki-laki. Bayangin. Kalau ada seorang laki-laki berhadapan dengan seorang wanita marah, dia lebih marah, di situ kelihatan bodohnya seorang laki-laki. Terus bagaimana menyikapinya? Senyum aja, mestinya kan begitu, udah tahu orang akalnya kurang. Kan mestinya begitu. Kenapa? Karena kesempurnaan gak ada di tangan kita. Kita gak punya kesempurnaan. Jadi kalau ketemu sama makhluk tuh kurang lebih, kita padahal udah baik sama dia, kita udah ngurusin dia, kita udah ini, kita udah itu, tapi balasan yang dia berikan tidak sesuai. Itulah manusia. Karena apa yang kita kerjakan, kalau selamanya selalu mengharapkan balasan dari yang kurang, maka kamu dapatnya kurang. Tapi kalau kamu mengharap balasan dari yang maha sempurna, yang tidak pernah punya kekurangan, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita tahu bahwa kesempurnaan yang hakiki adalah milik Allah, dan sesungguhnya apa yang dilihatnya itu sempurna baik dari dirinya sendiri atau orang lain, di kita nih Allah selalu lihat baik, kita melihat Allah begitu pula demikian. Salah satu makhluk Allah yang paling Allah junjung adalah Ibn Adam, manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lagat karamna bani Adam, kata Allah. Aku Allah telah memuliakan bani Adam. Ini manusia dimuliain sama Allah. Padahal kita banyak kekurangannya. Kita banyak dosanya. Kita banyak salahnya. Tapi lihat bagaimana cara Allah melihat kita. Allah melihat kita sempurna. Satu kebaikan yang kita buat dibalas sama Allah yang tak terhingga. Kenapa? Karena Allah yang maha sempurna. Satu kesalahan, begitu kita dihujani dengan pengampunan, ya Allah. Ditambah dengan banyak kesalahan kita kerjain, lagi-lagi Allah hujani kita dengan pengampunan. Subhanallah. Kebaikan kita kerjakan dibalas dengan yang tak terhingga. Kesalahan yang kita buat dibalas oleh Allah dengan pengampunan yang tak terhingga. Lihat bagaimana mu'amalatul Rabb lil ibad, perlakuan Allah kepada hamba. Luar biasa. Kalau kita melihat dari Allah begini, pertolongan Allah begini, bayangin pasti kita gak akan pernah cinta selain daripada Allah. Cinta kita hanya untuk Allah dan kepada Allah. Dan itu juga yang menyebabkan seseorang kalau sudah memiliki cinta ini, dia tahu bahwa yang maha baik adalah Allah, yang maha sempurna adalah Allah, yang maha segala-galanya adalah Allah. Apa? Itu yang mendorong dia untuk taat kepada Allah. Akhirnya dia sholat tuh gak berat. Kenapa? Dia tahu yang maha membalas itu Allah. Kalau ada orang ngantuk dalam sholat atau malas dalam sholat, dia tahu saya ngantuk, ngantuk tuh ngasih apa. Atau ada orang yang gara-gara jalan sama temannya, demi ketawa-ketawa, demi senang-senang, demi kalau bahasanya orang sekarang itu melepas stres, sampai dia meninggalkan kewajibannya kepada Allah, tanya balik sama hatinya, emang kalau udah stresnya hilang dapat apa? Lalu kamu compare dengan apa yang Allah janjikan sama kita kalau kebaikan yang kita buat untuk Allah. Sholat gak ada, kartu mati. Kalau kita mengaku diri kita umat Islam, kartu mati. Ketaatan kepadanya gak ditawar sama hal yang tidak seberapa bandingannya. Hanya karena mau jalan-jalan, hanya karena mau senang-senang, hanya karena mau ketawa. Terus kemudian kita samakan balasan yang kita dapat orang kerja, nyari duit nih. Kan nyari duit. Dapat sesuatu. Gara-gara nyari duit dia ninggalin sholat. Tanya, duit ngasihnya berapa? Dan lihat balasan Allah dengan kamu kalau kamu sholat apa? Bandingin. Mahalan mana yang kamu dapat? Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kalau orang sudah mengerti bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah, yang maha agung itu Allah, yang segala-galanya itu adalah Allah, maka dia melihat segalanya dengan apa? Dengan cintanya Allah. Dan itu yang menyebabkan dia bisa berbakti kepada Allah, suka sama segala sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Ini cinta tersebut disebutkan atau ditafsirkan rasanya orang kepengen taat, kepengen ngerjain perkara-perkara yang nyenengin Allah dan Rasulnya. Terus jadi hari-harinya ngapain? Nyari aja, kira-kira kalau saya begini Allah seneng gak? Kira-kira kalau saya begini Rasulullah seneng gak? Kalau ada seorang istri kebetulan suaminya ngomel-ngomel tapi istrinya tetap taat, apa yang dilihat? Bukan soal suaminya, dia udah gak liatin balasan suaminya. Tapi yang dilihat apa? Allah seneng gak? Rasulullah seneng gak? Ada temen nih, senyum sama temennya tapi senyumnya gak dibalas. Senyum sama temennya, dia baik sama temennya tapi temennya gak balik baik sama dia. Dia udah bukan melihatnya temennya lagi, tapi yang dilihat, kalau saya tetap baik sama teman saya itu, Allah seneng gak ya? Rasulullah seneng gak ya? Begitu cara melihatnya. Sehingga hidup dia itu gak pernah dibelenggukan sama apa? Sama perasaan manusia, perasaan yang gak ada artinya. Hidupnya hanya untuk Allah. Selalu terdorong dirinya dalam mengikuti jejak Rasulullah SAW di dalam ibadah dan dalam perintah taatnya. Masya Allah. Wa anil Hasan qala aqwam ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, inna la nuhibbu rabbuna. Fa anzala Allah hadhihi al-ayah. Anil Hasan, ada beberapa kaum di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi Muhammad, lalu kemudian dia berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya kami ini cinta kepada Allah. Lihat, cinta sama Allah aja gimana nih? Kami cinta sama Allah. Akhirnya dijawab sama Allah, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, disebab ayat ini turun karena datang segerombolan kaum kepada Nabi Muhammad yang berkata, kami cinta kepada Allah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan cinta kepadanya tidak lengkap tanpa kita meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa Nabi Muhammad diutus berupa bukan hanya lisannya yang berucap. Nabi itu enggak cuma ngomong hadis, tapi Nabi itu mengucapkan hadis, menyampaikan Al-Quran sesuai dengan perilakunya. Diutus sama Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalian punya seorang rasul yang memiliki uswah, panutan yang terbaik. Rasulullah menjadi panutan terbaik. Nih, saya kirim. Diutusnya bukan cuma pakai Rasulullah dakwah aja, pakai mulut aja udah ngomong, urusan sikap belakangan. Tidak. Tapi Nabi dikirim sama Allah SWT memberikan budi pekertinya, contoh akhlaknya, cara hidupnya, cara berperilakunya, semuanya dilihat pakai mata kita. Sehingga tanpa disadarin, makanya kenapa bisa ada hadis yang tidak dari lisannya Rasulullah, tapi hadis yang membenarkan perilaku Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan hadisnya begitu. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ngomongin apa? Ngomongin hidupnya Rasulullah. Semua apa yang dikerjain sama Rasulullah menjadi ilmu kepada kita. Nah, di sini kalau kita mau bilang ngaku cinta aja sama Allah tapi enggak punya meneladani sunnahnya Nabi, maka cinta kamu dipastikan bohong, enggak benar, dan itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Sampaikan kepada mereka di dalam ayat ini Allah berkata, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Seolah-olah Allah ingin menyampaikan kepada kita, kamu cukup meneladani seorang Muhammad, maka yang kamu dapati adalah aku cinta kepada kamu. Dah. Sampaikan kepada mereka Muhammad. Gak usah repot-repot. Gak usah ngaku-ngaku. Gak usah pakai bilang cinta-cinta sama saya. Cukup teladani aja dirimu. Ikutin apa yang kau perintahkan. Ikuti apa yang kau bawa. Maka mereka yang mendapat cintaku. Aku yang cinta kepada mereka. Mereka, tenang aja. Aku yang cinta kepada mereka. Itulah kenapa kita temukan salafun salih, mereka berlomba-lomba dalam mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Sebisa mungkin mereka tidak ada yang mau kelewatan daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada di antara kita yang menganggap sunnah Nabi adalah, itu kan cuma sunnah, sering-sering istighfar. Sunnah itulah yang mengantarkan kita kepada cinta Allah. Sunnah itulah ternyata yang membuat kita dekat kepada Allah. Sunnah itulah ternyata yang bisa mengantarkan kita kepada selamat dari siksa api neraka. Sunnah itulah sendiri. Karena kalau orang sudah menjaga sunnah, dipastikan kalau sunnahnya dijaga, gimana wajibnya? Subhanallah. Wa an Bushr al-Hafi radhiyallahu anhu qala ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fil manam fa qala ya Bushr atadri bima rafa'aka Allah min bayni ajranik qultu la ya Rasulullah qala bi khidmatika lis-salihin wa nasihatuka li ikhwanika wa mahabbatuka li ashabik wa ahli sunnati wa ittiba'ik li sunnati qala sallallahu alaihi wa sallam man ahya sunnati faqad ahabbani وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْجَنَّةِ. Dari Bushr al-Hafi, beliau berkata, aku bermimpi melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian berkata, hai Bishr, tahukah engkau dengan apa Allah mengangkat derajatmu? Mengapa Allah meninggikan derajatmu di antara kawan-kawanmu yang lainnya? Derajatmu lebih tinggi. Maka Bushr al-Hafi jawab, aku tidak tahu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan lagi, dengan khidmah, pengabdianmu, pelayananmu terhadap orang-orang soleh pertama, karena kamu mengabdi, karena kamu melayani orang-orang soleh, maka kamu berbeda dengan kawan-kawanmu lainnya. Satu. Kemudian wa nasihatuka li ikhwanik. Nasihatmu kepada kawan-kawanmu. Artinya Sayyidina Bushra al-Hafi adalah orang yang peduli untuk mengingatkan sahabat-sahabatnya. Kalau ada sahabat yang salah, ada sahabat yang keluar jalur, ada sahabat-sahabat yang mungkin tidak berjalan di jalan Allah dan Rasulnya, atau jika dia melihat perkara mungkar, dia tidak sungkan-sungkan mengingatkan. Nasihatmu kepada ikhwanik, yang kedua. Nasihatmu kepada kawan-kawan. Ketiga, kata Rasulullah SAW, wa mahabbatuka li ashabik. Karena kamu memiliki cinta kepada sahabat-sahabatmu. Peduli. Orang kalau cinta sama teman gimana sih? Orang kalau cinta sama sahabat gimana sih? Dan itu yang dimiliki oleh Sayyidina Bushra al-Hafi, seorang ulama. Sama teman, luar biasa. Gak ada tuh permusuhan-permusuhan. Gak ada tuh kedek-kedekan. Gak ada tuh kesel-keselan. Sayang. Karena memang jiwa sayang itu gak dibikin-bikin, adanya di hati. Kemudian Rasulullah SAW menambahkan, pemegang sunnahku. Karena Bushra al-Hafi sangat betul-betul memegang sunnah Nabi Muhammad SAW. Pengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Dipegang sunnah Nabi Muhammad, diamalkan dalam hidupnya. Sebab mengapa Allah meninggikan derajatmu di antara kawan-kawanmu lainnya. Masya Allah. Jadi kalau kita punya beberapa sifat yang dilakukan oleh Sayyidina Bushra al-Hafi, yang pertama punya pelayanan, punya pengabdian kepada orang-orang soleh. Kalau melihat orang soleh itu bawaannya pengen apa yang bisa kita berikan kepada orang soleh, itu yang kita kepengen berikan. Bentuk pengabdian tuh luas katanya. Pelayanan tuh luas. Ngelayanin orang soleh tuh luas. Kemudian peduli. Dalam melihat kawan-kawan kita yang belum sejalan dengan kita, yang masih lalai, yang masih lupa, peduli kita. Gimana caranya nih ngingetin teman-teman kita biar mau ngaji, biar pengen hadir pengajian. Nih seperti para pendengar yang sekarang mendengar, punya teman-teman di handphone tuh nomor telepon ada berapa? Kawan tuh ada berapa? Kepikir gak mau ngechat temennya? Ada kajian nih, kita dengerin yuk. Manfaat, jangan gak didengerin. Soalnya saya aja ngerasa manfaat. Karena perilakumu yang seperti itu, kalau setiap orang memperlakukan cara seperti ini, kira-kira berapa banyak orang yang bakal berubah? Berapa banyak dari kawan-kawan kita yang akan tersadar? Dan kalau mereka tersadar karena kita, Masya Allah. Karena kita yang mengajak mereka, luar biasa. Mulia sekali kita, lebih mulia dari apa-apa yang ada. Kenapa? Karena kita berusaha mengajak orang yang terlepas dari Allah, terlepas dari Rasulullah, mereka kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan Rasulullah. Di handphone punya berapa teman? Ada berapa sahabatnya? Broadcast. Setiap mau dengar kajian ada ilmu, broadcast. Biarin mau dibilangin apaan sih ini broadcast-broadcastan. Apaan sih? Masa bodoh? Yang penting niat. Itu peduli. Sayyidina Bushra al-Hafi ditinggikan derajatnya di antara kawan-kawan yang lain karena dia memiliki kepedulian ini. Dan dia punya mahabbah. Kalau orang sudah peduli, apalagi sama sahabat, pasti dia cinta, pasti dia sayang. Sayangnya tuh tulus, gak ngarepin embel-embel. Gak ada tuh kata-kata bahasa misalnya, situ kan tahu pengajian ini dari kita, kamu kan tahu ngaji ini dari saya. Gak ada bangkel-bangkel, sayang, memang tulus dalam mengajak. Tulus, siapapun orang, tujuan dia adalah bukan agar dia dilihat sebagai orang yang mengenalkan orang lain kepada Allah, tapi tujuannya adalah bagaimana orang-orang itu tambah dekat kepada Allah karena dia hanya mengharap imbalan dari Allah. Dan kemudian ngikutin sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW bilang, karena itulah Allah SWT meninggikan derajatmu di antara yang lain-lainnya. Wa Nabi SAW bersabda, man ahya sunnati. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku. Makna menghidupkan ini apa sih? menghidupkan tuh bukan kayak nyalain lampu, matiin lampu. Tapi menghidupkan itu adalah mengamalkan, dimakmurkan, diramaikan lagi. Sunnah-sunnah Nabi itu dipopulerkan lagi. Apapun yang berkenaan dengan Nabi itu diramein, diviralin kalau bisa. Minum duduk itu keren. Makan pakai tangan kanan itu keren. Apa? Itu diviralin. Bukan cuma yang viral itu joget. Kalau sebuah gerakan joget bisa viral karena orang-orang yang melakukannya begitu suka, aura sukanya itu tertular kepada yang nonton. Gimana kalau ada orang yang mempraktikkan cara Rasulullah minum, mempraktikkan cara Rasulullah tidur, mereka pun menjalankannya dan mempraktikkannya sunnah, kemudian itu diviralkan, berapa banyak orang yang akan tersadar dalam meneladani Nabi Muhammad SAW. Kan mestinya begitu. Man ahya sunnati, arti dari man ahya, menghidupkan, itu kita populerkan lagi, kita angkat lagi. Jadi bukan cuma pakai lisan. Kalau ada orang baca hadis Nabi, man ahya, siapa yang menghidupkan? Oh dia menghidupin aja, ngamalin aja. Tapi kata menghidupkan di sini, siapa dari kita yang mau mempopulerkan kembali dari sunnah-sunnah Nabi? Populerin. Kalau orang sekarang lagi zamannya main TikToknya kan gak ada yang guna, cuman joget-joget aja gerak-gerik. Kamu kebetulan pemain TikTok juga misalnya. Kamu suka nih sama TikTok. Jadikan TikTok kamu manfaat. Viralin. Masuk kamar mandi yang keren itu pakai kaki kiri. Masuk kamar makan luar kamar mandi yang keren itu pakai kaki kanan. Ada ilmu lebih manfaat daripada cuma senang-senang doang. Loh, menghidupkan, dipopulerkan dengan kita mengamalkannya dan mengajak semua orang, mengajak sebanyak-banyaknya orang ikut mengamalkan ini. Itulah kenapa ulama bikin maulid enggak sendirian di rumah. Kalau setiap ulama bikin maulid sendirian doang di rumah, kehidupan apa yang didapat dari maulid? Siapa orang yang bakal cinta sama maulid? Siapa orang yang akan mengerti tentang Nabi Muhammad SAW? Akhirnya dibikin maulid, dikumpulin orang rame-rame. Sini kumpul-kumpul. Ngapain? Hidupin sunnah. Kembali kita mentelaah kisah hidupnya Nabi. Nabi dulu kumpul mulu sama sahabat. Ini kali kita kumpul. Subhanallah, di dalam maulid itu berapa banyak dari orang-orang syiban kita dulu, orang-orang tua kita dulu kalau maulid. Ya, yang sampai sekarang tradisinya masih dijalanin itu misalnya contohnya kayak Al-Hawi. Nampan, nasi nampan keluar. Makan bersama-sama. Tu'amul itsnain kafi tsalats, tu'amu tsalats kafi al-arba'. Ada hadis ya kan? Makan berdua ngenyangin tiga. Makan bertiga ngenyangin empat orang. Dimakmurin lagi sunnah Nabi, tapi dipopulerin. Dilihat sama orang, orang yang gak ngerti, kenapa makannya pakai nampan? Gak jijik? Gak bahaya? Gak ini apa nularin penyakit jadinya? Gak apa? Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Gak ada sendok, kok makannya pakai tangan? Sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu pun yang dilakukan oleh Hubabah. Pada saat beliau mengadakan buka puasa bersama setiap tahunnya di Darul Habib Umar, di Darul Mustafa, dan begitu juga di Darul Zahra, yaitu pada saat malam Nuzulul Quran, ada seseorang protes gitu. Karena apa yang dilakukan sama Hubabah, iftar, azan maghrib, Hubabah ngeluarin air sama korma doang. Air sama korma doang. Kemudian paling top ada sambosa. Tapi Hubabah berpesan kepada kita, kalau bisa sambosanya gak ada juga, katanya bilang begitu. Ada Hubabah, betulan dari luar, ya dia bisa dikatakan orang yang mungkin sebelum sholat itu ada makan sesuatu dulu atau apa gitu ya, gak sampai cuman air sama korma doang gitu. Dia protes. Dia nanya, kenapa kau bikin seperti ini? Bukan berarti beliau tidak mampu memberi makan orang tamu-tamunya itu dengan misalnya dengan sambosa, kalau kita ya dengan pastel atau dengan apa. Bukan. Tapi beliau berkata apa? Beliau bilang, justru aku ingin memberitahukan kepada khalayak umum bahwa inilah menu buka puasanya Rasulullah SAW. Air dengan korma saja. Dan itu dikumpulin orang. Dan beliau hidupkan pada hari itu. Sehingga orang-orang yang berbuka puasa saat itu, hari itu ketemunya air sama korma. Kapan makannya? Habis selesai sholat maghrib, sholat tasbih, baru makan besar. Subhanallah. Itu pesannya dalam mengumpulkan orang dalam berbuka puasa. Ada satu pesan, ada satu perbuatan yang ingin beliau populerkan. Hayo, kalau buka puasa ketemu air sama korma dulu. Padahal bukan berarti kita gak ketemu sama menu, tapi cuma disuruh nunda. Segitunya ada yang protes. Subhanallah. Itu kata Nabi SAW, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, mempopulerkan kembali, meramaikan kembali sunnah-sunnahku, kata Nabi SAW, faqad ahabbani, berarti tandanya dia cinta sama aku. Tuh. Berarti alamatul mahabbah li Rasul, tanda, salah satu tanda cinta kita kepada Nabi adalah dengan kita menghidupkan dan mempopulerkan kembali sunnah-sunnahnya Nabi. Siapa di antara kalian yang melakukan tersebut, berarti kalian itu cinta kepada aku, kata Nabi SAW. Waman ahabbani, lihat ganjaran apa, balasan apa. Malu di dunia mah gak sebanding. Malu tahu kalau nyebar-nyebarin orang ngasih tahu sunnah tuh makan begini. Misal, malu tahu diliatin orang. Malu tahu orang tuh seolah-olah ngerasa kita apaan sih nih? Apaan sih nih? Nah itu orang-orang yang ngeviralin joget yang ngaco-ngaco, kok gak malu ya? Memviralkan tingkah laku perbuatan yang malu-maluin, kok mereka gak malu ya? Urat malunya seperti daripada lu lepas semua. Tapi kita giliran mau mempopulerkan sunnah, kita malu. Kita bilang, gimana ya? Gak enak. Menjaga image. Kamu tahu gak? Malu yang kamu tampung di dunia, kamu tahanin, apa balasan yang kamu dapat? Waman ahabbani, kata Nabi. Barang siapa orang yang cinta kepadaku, kata Nabi. Kana ma'i yawmal qiyamah fil jannah. Apa balasannya? Kalau dia mencintaiku, apa balasannya? Berarti, kata Nabi SAW, dia akan berada bersamaku di surga esok hari kiamat. Pilih mana? Kalau kita boleh milih, malu di dunia apa malu di akhirat? Kalau boleh pilih, mendingan malu di dunia, tapi di akhirat kita senang. Ini bukan sembarangan itu, bukan sembarangan hadiah, bukan sembarangan pemberian, bukan sembarangan hadiah pembalasan. Apa balasannya? Kamu sama sama Nabi besok di yaumul qiyamah. Kau akan bersanding dengannya esok di hari kiamat. Bukan hanya bersanding, tapi kau akan berada di satu surga dengannya. Hadza ni'mah kabira. Ini nikmat yang luar biasa. Hidupkan lagi sunnahnya. Popularkan lagi sunnah-sunnah Nabi. Ibu-ibu yang pada punya anak, populerkan lagi. Sebelum makan, buat tradisi. Ayo sama-sama kita baca doa. Lalu, kayak anak TK. Anak TK. Subhanallah. Subhanallah. Tuh. Kemudian, waja'a fil athar al-mashhura anna al-mutamassik bisunnah sayyidil khalaiq wal-mursalin inna fasad al-khalq wa ikhtilaf al-madhahib lahu ajr 100 shahid kadha fi syar'at al-islam wa qala kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba qalu man aba qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba kullu 'amal laysa 'ala sunnati fa huwa ma'siyah wa qala ba'dhum law ra'aita shaykhan yatiru fil hawa' aw yamshi 'ala al-bahr aw ya'kulu an-nar aw ghayru dhalik wa huwa yatruku fardhan min fara'idillah ta'ala أو سنة من السنن عامدا فعلم أنه كذاب في دعواه ليس فعله كرامة بل استدراج نعوذ بالله منه dikatakan di dalam beberapa asar masyhur yang dikenal, sesungguhnya orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di saat terjadinya kerusakan, merosotnya akhlak, banyaknya orang yang lari dari sunnah ataupun dari Allah Subhanahu Wa Taala, di saat imannya orang-orang sedang menurun, sedang merosot, akhlak mulai hilang, ya, nilai-nilai Islam sudah mulai dihapuskan, di saat-saat itu katanya banyak perbedaan aliran. Itu zaman kita, bukan sekarang. Soalnya zaman kita, ya, zaman kita moral Islam dipermainkan, akhlak sudah. Lihat aja dari hal-hal yang kecil. Dulu kita salaman, mana ada di pipi, mana ada di jidat. Siapa yang bikin merosot moral itu? Tiba-tiba ada anak-anak kecil kalau salaman sama guru, salaman sama ustazah misalnya, atau salaman sama mak bapaknya dari pipi, jidat. Siapa yang ngajarin itu? Itu hal kecil. Mundurnya moral, mundurnya tata krama dalam Islam, adab-adab sunnah mundur. Subhanallah. Itu hal kecil, belum hal yang besar. Perbedaan aliran, zaman kita bukan itu. Zaman kita, aliran ini ngomong begini, aliran ini bilang begini. Subhanallah. Di zaman kita, barang siapa orang yang katanya di saat merosotnya akhlak, merosotnya moral, merosotnya iman, katanya dibilang, ya, dan banyaknya perbedaan aliran, tapi dia tetap apa? Dia tetap teguh dalam menjalankan sunnah, dia tetap teguh dalam menjalankan syariat Allah, dia tetap menjaga nilai-nilai itu semua, dia tetap apa, ya, ibaratnya kalau dibilang zamannya modern, dia tetap terlihat seperti orang dulu kalau kita bilang dari segi ibadahnya, nggak ikut-ikutan, ya kan? Subhanallah. Apa yang bakal didapat? Ganjaran apa yang bakal diberi untuk orang-orang yang begitu kuat? Dia tetap menjalankan sunnah, dia tetap berusaha berpegang teguh kepada sunnah. Lahu ajr mi'a syahid. Wah, hadis mengatakan, katanya bagi mereka, orang-orang yang seperti itu mendapatkan pahala mi'a syahid, 100 orang yang mati syahid. Sudah disebut demikian di dalam kitab-kitab Syara'itul Islam. Dan beliau juga bersabda, katanya, semua umatku kelak bakal masuk surga, kecuali yang enggan. Nabi SAW bersabda, kullukum yadkhuluna al-janna illa man aba. Kamu semua umatku, kullu ummati yadkhuluna al-janna. Semua umatku itu sebenarnya berhak, layak masuk surga, kecuali yang memang dirinya enggan memasukkan dirinya ke surga. Ditanya, man aba? Kalau dipikir pakai akal, ada orang gak mau dikasih surga? Ada orang gak mau dikasih enak? Ada orang gak mau dikasih nikmat? Ngebayangin surga tuh kayak gimana? Di Al-Quran Allah detailkan perkara surga luar biasa. Ada hikmah apa dibalik Allah mendetailkan surga? Min tahtiha al-anhar. Di bawahnya katanya ada sungai-sungai yang mengalir. Yatufuna alaihim wildan mukhalladun. Di surga itu nanti kita diiterin sama anak-anak yang bakal nawarin kita mau minum apa, mau makan apa. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Kita di situ minum-minuman arak, tapi arak yang enggak memabukkan, arak yang enggak musingin. Wa fakihatun katsirah. Buah-buahan yang banyak, didetailkan sama Allah sedetail-detailnya. Kenapa? Karena agar kita bisa membayangkan surga itu seperti apa. Biar kita tuh tahu kalau masuk surga tuh ada apa. Kenapa kita disuruh masuk surga? Kenapa? Dikasih tahu sama Allah, surga tuh begini. Jannatu adnin min tahtiha al-anhar. Katanya surga Aden, bawahnya sungai. Sungainya katanya banyak, ada yang dari susu, ada yang sungai madu, Kebayang nggak di pikiran kita? Ya Allah, gimana tuh kalau yang jalannya sungai susu, sungai madu, subhanallah. Agar kita bisa membayangkan surga itu ternyata indah. Memang kalau Allah mau ganjar kita surga, surganya udah ketahuan. Begitu juga kenapa Allah mensifati neraka dengan detailnya. Minumannya, nanah. Disiksanya luar biasa. Katanya, minumannya jangan masuk ke tenggorokan. Baru nyampe, baru deket, uapnya aja udah ngebakar kita. Sampai kenapa sedetail itu Allah menjabarkan itu kepada kita? Agar kita betul-betul takut membayangkan tentang neraka. Dan Nabi SAW bersabda, semua umatku itu layak masuk surga, kecuali yang enggan. Dia sendiri yang gak mau masuk surga. Udah dikasih tahu begitu indahnya, dia mutusin, saya kagak mau masuk surga. Masya Allah. Kemudian Nabi SAW ditanya, siapa Rasul yang gak mau? Siapa orang yang tidak mau masuk surga itu, hai Rasul? Dijawab oleh Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, mengikuti ajaranku, mengikuti perintahku, menjaga nilai-nilai Islam yang aku junjung, menghidupkan sunnah-sunnahku, berarti dia mau surga. Berarti dia calonnya masuk surga. Terus siapa yang enggan? Waman asani. Siapa yang melanggar? Siapa yang bermaksiat dari perintahku? Siapa yang tidak mengerjakan atau siapa yang aku larang dia tetap mengerjakan? Berarti dia apa? Faqad aba. Berarti dia yang enggan masuk ke dalam surga. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salam wal afiyah. Mudah-mudahan Allah selamatin kita. Wa kullu amal, katanya, laisa ala sunnati fahuwa ma'siyah. Ingat, setiap amal perbuatan, katanya, yang tidak berdasarkan pada sunnahku, maka itu adalah perbuatan dosa. Nabi gak pernah ngerjain yang gak ada dasar hadisnya, gak ada payung syariatnya, gak ada payung Islamnya. Itu dibilang siapa yang mengerjakan ajaran di situ tidak ada ajaran tersebut, wala hadisnya, atau dikerjakan sama sahabat, atau mungkin ada payung umumnya, kalau kita bilang ya hukum umumnya, nggak ada dia kerjain. Contohnya tuh kayak gimana tuh? Ya contohnya ada orang puasa belum datang maghrib, dia bilang jam 3 boleh buka. Itu ngada-ngada nggak syariat? Ngada-ngada. Nggak ada hadisnya, nggak ada dalilnya, nggak ada yang membuktikan sedikit pun bahwa Nabi pernah berbuka di jam 3. Gak ada hadis yang membuktikan Nabi berbuka di jam 4. Gak ada. Dia buka. Ini maksiat. Ini durhaka. Orang ada-ngada. Sholat kan bagus. Sholat bagus. Tapi tahu-tahu dia sholatnya dia yang bikin sendiri hukumnya. Berapa rakaat? Sholatnya 10 rakaat langsung. Gak pakai salam lagi. Gimana tuh kira-kira? Bagaimana hukumnya? Bagus. Ini gak ada landasan syariat yang begini-begini mengada-ngada. Ini yang begini-begini modelnya. Ajaran-ajaran yang mulai ngaco-ngaco. Tidak ada landasan payung hukumnya. Gak ada kejelasannya. Hadza kullu maksiyah. Ini disebut perbuatan dosa. Wa qala ba'duhum, law ra'aita syaikhan. Sementara ada ulama lain yang berkata, jikalau engkau melihat seorang syekh, ada yang bisa terbang, yatiru fil hawa. Ada orang bisa terbang di udara. Pakai ilmu apa atau dia. Ada orang bisa terbang di udara. Pakai ilmu apa atau dia. Yamshi ala al-bahri, bisa jalan di atas air lah. Ada orang bisa terbang, bisa jalan lagi di atas air. Orang tersebut kemudian bisa apa lagi katanya? Udah bisa terbang, bisa jalan di atas air, ya kulunar, bisa makan api. bisa masukin api ke dalam mulutnya. Ghairu dzalik, ngaco-ngaco deh tuh. Di apa kalau dibilang itu masukin bara api ke mulutnya, nggak kenapa-napa, ngaco-ngaco ya. Taruh pedang, pisau, tangannya nggak berdarah-berdarah. Dipukulin pakai ini, pakai udah pakai pedang, pakai inian celurit, nggak berdarah. Kita ngelihat ada sesuatu yang di luar nalar kita, nggak umum. Ada orang bisa terbang, ada orang bisa jalan di atas air, ada orang bisa makan api, misalnya ada orang bisa makan teling, misalnya begitu. Kamu melihat ada orang-orang memiliki ilmu sakti seperti itu, kata dibilang. Lalu kemudian, andai orang ini syekh, ulama besar, mengaku dia guru, ulama, syekh, punya karomah, karomahnya bisa jalan di atas air, bisa terbang. Iniin pakai ditembak pakai pistol nggak nembus badannya, diiniin pakai pisau nggak berdarah, katanya ulama nih, guru, syekhan. Tapi wahwa yatruk, orang itu yang kamu lihat hebat itu, yang kamu lihat sakti itu, dia ninggalin salah satu fardu dari fardunya Allah. Ada kewajiban Allah berikan kepadanya, tapi dia tidak tunaikan. Anggap katakan sholatnya enggak, puasa kagak, atau istrinya lima, bukan empat lagi, lima. Ngaco-ngaco begitu pernah ada nggak nih kita? Gitu begitu modal. Wah kata, karena dia ninggalin fardu min faraidillah atau sunnah minas sunnah. Satu fardu atau satu sunnah aja dia tinggalin. Itu bukan guru, itu bukan syekh. Fa'lam annahu kadzdzab. Ketahuilah orang yang seperti itu adalah pendusta, tukang bohong. Perbuatannya itu bukannya keramat, bukan, tapi itu namanya istidraj. Bal huwa al-istidraj. Na'udzubillah. Apa itu istidraj? Allah seolah-olah sedang menguji dia. Dia dibikin bisa terbang, dibikin bisa jalan di atas air, kemudian bisa makan api, tahan peluru badannya, udah ngaku guru apa segala macam. Tahu itu istidraj? Orang-orang yang begitu ujung-ujungnya gimana? Udah ditinggiin, namanya ngelambung kemana-mana, kemudian dibanting. Gitu jatuhnya tuh, udah jatuh tertimpa tangga. Habis, jelek sudah namanya. Jelek minta ampun. Dan kita gak usah jauh-jauh, hal-hal yang seperti itu. Kadang-kadang kita pikir lagi, kalau ini perumpamaannya orang jalan di atas air, bisa terbang. Ada gak orang yang tiba-tiba nunjukin ke dirinya di kita bisa terbang, bisa jalan di air? Katakan kalau yang gak berdarah tuh ada mungkin ya, narasa yang... Tapi kalau bisa terbang itu gak ada. Segitunya kalau ada yang aku bisa terbang, bisa jalan di atas air, tapi dia ninggalin fardunya Allah atau sunnah dari sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kadzdzab. Dia kan kadzdzab, pendusta, bohong. Dan itu bukan keramat disebutnya, tapi itu adalah istidraj, na'udzubillah min dzalik. Wa qala al-Junayd, kata dibina al-Imam al-Junayd rahimahullah, ma yusal ahad ila Allah illa billah was-sabil ila al-wusul mutaba'at al-Mustafa. Al-Imam al-Junayd, beliau berkata, katanya, seorang tidak sampai kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Ingat, kita tidak akan bisa sampai kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Hari ini kita gak akan bisa mengkaji ilmu ini, kita gak akan bisa belajar kalau bukan karena pertolongan Allah. Kita gak bisa sholat kalau bukan karena pertolongan Allah. Itulah kenapa la haula wa la quwata illa billah. Kita enggak bisa zikir menyebut namanya Allah kalau bukan karena pertolongan Allah. Ingat, itu merupakan nikmat. Kenapa kita yang dipilih hari ini mendengarkan kajian? Kenapa kamu yang dipilih? Kenapa bukan orang lain? Tapi Allah pilih kamu. Pada saat kita salat, pernah enggak sekali-sekali kita bertanya dalam hati kita, ya Rab, dari sekian banyak hambamu yang mungkin meninggalkan sholat, kenapa kau pilih aku? Kenapa kau pilih aku bersujud kehadapanmu, ya Allah? Di saat ada orang-orang yang lalai dalam berzikir, lalai dalam menyebut nama Allah, tiba-tiba lisanmu dibuat berzikir. Tiba-tiba kamu rindu, ambil tasbih, pengen zikiran. Tiba-tiba kamu pengen la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa kamu? Kenapa bukan yang lain? Bukan kamu juga yang kepengen datang rasa ingin itu dari mana? Ah, di sini tahu. Ma yusol ahad illallah illa billah. Tidak ada satu orang pun dari kita yang sampai kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Kita bisa salat itu karena pertolongan Allah. Kita hari ini bisa mendengar tausiah, bisa ngaji, bisa dengerin ilmu, itu karena pertolongan Allah. Allah yang mudahkan. Allah yang kasih jalan. Allah yang gerakkan rasa inginnya itu di dalam hati. Beruntung enggak? Beruntung luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassabil ila al-wusul mutaba'atul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan jalan untuk sampai kepada Allah, ingat, kita mau sampai ini kepada Allah. Kita sampai kepada Allah itu pasti dengan pertolongan Allah. Tapi mau tahu gak jalannya kemana? Ente mau sampai kemana? Kamu mau ke Tanah Abang? Kamu mau ke Surabaya? Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Kamu ada tujuan nih. Pengen sampai ke sana? Kamu bisa sampai ke sana itu dengan pertolongan Allah, udah pasti. Tapi jalannya? Bagaimana jalannya kita bisa sampai ke sana? Jalannya adalah mengikuti jejak Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ada kullu bab, dikatakan oleh seorang ulama, kullu tariq ilallahi masdudah. Semua jalan menuju Allah itu tersendat, buntu. Kalau ada yang jalannya pakai otaknya sendiri, pakai maunya sendiri, buntu. Kamu bakal ketemu jalan buntu. Illa jalan mana yang paling benar? Maniktafa atharun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ngikutin rutenya Nabi itu yang benar. Yang ngikutin mapnya Nabi itu yang benar. Yang ngikutin jejak langkah yang pernah Nabi kerjakan itu yang benar. Sampai deh kamu kepada Allah. Tujuan hidupmu jadi jelas. Ternyata untuk sampai kepada Allah hanya satu-satunya jalan adalah mengikuti atau meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa qala Ahmad al-Hiwari rahimahullah, kullu amal baghairi ittiba'i sunnah fabatil, kama gala sallallahu alaihi wa salam, man dhayya'a sunnati hurrimat alaihi syafa'ati, kadha fi syir'ati al-Islam. Na'udhu billah min dhalik. Dikatakan lagi oleh seorang Syekh Ahmad Al-Hiwari. Beliau berkata, setiap amal tanpa didasari sunnah, perbuatan nih gak didasari sunnah. Contoh, perbuatan kamu tidur, tidur, kalau gak diniatin sunnah, ngikutin sunnah Nabi, batil. Setiap amal perbuatan tidak didasari sunnah adalah batil. Kamu makan, makan kan perintah dari Allah. Tapi beda. Jadi kalau kamu niat makan ngikutin perintah sama ngikutin sunnah Nabi, ada nilai plusnya, gak jadi batil. Kita misal contohnya gunting kuku. Kalau gunting kuku hanya untuk kebersihan, ya udah. Tapi begitu kamu menggunting kuku karena mau ngikutin Nabi, Nabi ngajarin, salah satu daripada fitrahnya Islam adalah menggunting kuku. Taglimul adhafir. Kita gunting kuku. Nah, ikutin sunnah Nabi. Enggak jadi batin gunting kukunya. Ada pahala di situ. Subhanallah. Dan semua perbuatan kita, amal perbuatan kita tidak didasari sunnah, maka semuanya akan menjadi batil alias sia-sia. Tapi begitu kita menjadikan itu sunnah, mandi diniatin sunnah, tidur diniatin sunnah, makan diniatin sunnah, ngapain lagi? Bertemu dengan sahabat-sahabat, kumpul-kumpul niatin sunnah. Nabi kan juga kumpul-kumpul sama sahabatnya. Nabi juga duduk-dudukan sama sahabat-sahabatnya. Lagi-lagi bercanda-bercandaan diniatin. Rasulullah juga pernah bercanda-bercanda dengan sahabatnya. Diniatin, semua dia niatin. Semuanya gak jadi batil. Semuanya gak jadi batil. Tapi justru semuanya mendatangkan pahala. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa orang yang menyia-nyiakan sunnahku, mendayya' sunnati. Ya Allah. Dia anggap sunnah Nabi sepele. Sengaja-ngajak dia gak kerjain. Lebih mementingkan egonya daripada dirinya sendiri dalam ketaatan. Dia lebih ngikutin hawa nafsunya. Kalau urusan sunnah, ribet amat. Islam tuh gampang, jangan dipersulit. Tinggal begitu aja kan bahasanya orang tuh. Kalau diajakin sunnah tuh jawabannya begitu. Ribet amat, udah yang penting sholat. Padahal di dalam sholat ada sunnah. Kan gitu. Mau disuruh makan, makan tuh tangan kiri jangan ngikut. Ribet amat. Bahasa ribet tuh kayaknya gampang banget. Yang makan tuh pakai tangan kanan yang bersih, jangan bikin orang lain merasa jijik. Misal contohnya begitu kan, adab tu'am, adabnya makan kan memang nggak boleh bikin orang lain jijik. Harus sunnah, nah, itu bagian daripada sunnah. Itu diantaranya misalnya kalau kita punya tangan kanan yang makan masuk ke mulut, jangan buat tangan kanan kita ini juga yang nyendok. Berapa kali kita jumpai ada orang makan, udah bener nih makannya pakai tangan-tangan. Makannya gak pakai sendok, dia makan pakai tangan. Udah bener, itu sunnah. Tapi dia mengerjakan sesuatu khariji minas sunnah. Nabi gak begitu cara makannya. Tangan kanan yang kotor itu diambil sendok buat nyendok kuahnya, sehingga membuat orang lain yang mau nyendok jadi jijik. Ya, kena nasi dia, kena mulut dia. Itu sunnah bukan? Jangan dikira itu bukan sunnah loh. Hadza min babut ta'am. Di antara adab-adabnya makan, sunnah-sunnahnya makan adalah memiliki itsar. Perasaan peduli kepada yang lainnya. Selain kita peduli soal nyendok jangan kerakusan, selainnya itu adalah jangan sampai membuat orang lain jadi jijik. Fahadza sunnah. Begitu ada yang ingetin. Kalau makan yang bersih, ribet banget. Diingetin doang padahal. Makan yang bersih, jangan begitu orang lain jijik ngeliatnya. Kamu tahu gak, begitu kita menyia-nyiakan sunnah, minum pakai tangan kanan, dia minum pakai tangan kiri, diingetin. Minum pakai tangan kanan, tuh kamu minum pakai tangan kiri. Ribet banget, kenapa sih? Kita emang maunya minum pakai tangan ini? Kan ada juga orang yang ngeyel tuh, kadang-kadang kalau dibilangin. Emang kita maunya minum pakai tangan ini? Repot banget. Misal. Mudah-mudahan setiap orang yang kita ingetin, dia sadar, kemudian dia berubah, dia memperbaiki dirinya, insyaallah amin ya rabbal alamin. Makanya kalau ngingetinnya juga yang baik. Mengingatkan orang lain itu juga yang sopan, mengingatkan dengan kata-kata yang santun, agar orang lain tuh menerimanya juga dengan baik. Karena apa? Karena kalau ada orang yang begitu sengaja menyia-nyiakan daripada sunnah Nabi, dia bisa mengerjakan sunnah, tapi dia tidak mau mengerjakan sunnah. Kayak ada orang di zaman Nabi ngeyel, sambillah wakul biyaminik. Ada orang lagi makan, dia makan pakai tangan kiri. Nabi ingetin, wahai fulan, baca bismillah, makanlah dengan tangan kananmu. La astati ya Rasulullah. Diulang jawabannya. Saya tidak bisa Rasul. emang dari sononya saya kalau makan main tangan kiri. Katakanlah orang itu kidal. Diingetin lagi sama Nabi, Bismillah wa kul biyaminik. Baca nama Allah. Kemudian makan pakai tangan kanan. Diulang, la astati' ya Rasulullah, saya kagak bisa Rasul. Diulang lagi sama Nabi, Bismillah, baca Bismillah. Makan pakai tangan kanan. La astati' ya Rasulullah. Ngeyel lagi jawabnya. Kagak bisa Rasul. Idzan lan tastati'u abada. Kalau gitu tangan kananmu gak akan pernah berfungsi selama-lamanya. Kenapa? Gak mau dicoba. Akhirnya benar tangan kanannya akhirnya gak bisa berfungsi. Walau bisa dibuat makan, walau bisa buat apa. Idzan lan tastati'u abada. Kalau gitu kamu gak akan pernah bisa. Kalau ada orang yang punya kebiasaan, ya ini dilatih, dicoba, susah. Awalnya memang susah. Segala sesuatu kalau dilatih ya pasti bisa. Ibu-ibu yang mungkin ada yang punya anaknya terbiasa lebih aktif tangan kiri, anak kecil perhatikan. Selagi kecil, kadang-kadang tangan kiri lebih main peranannya. Ya iya, setan mau bikin orang-orang Islam, terutama tumbuh, menjadi orang-orang yang meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Anak kecil kita kasih permen, yang diambil tangan apa? Tangan kiri yang bergerak, tangan kiri. Begitu kita ajarkan, gak mau, tangannya harus kanan. Itu baru ilmu. Sehingga akhirnya dia bergerakkan tangan kanannya. Nanti begitu udah di tangan kanan, akan pindah lagi ke tangan kirinya. Tugasnya siapa? Tugasnya kita. Orang tua ngingetin lagi, tangannya simpan. Makannya cuma pakai satu tangan. Kira-kira kalau kita ngajarin dari yang cara begitu, mereka akan tumbuh dengan apa? Terbiasa menggunakan tangan kanannya. Gak ada tuh kata bahasa, ah ribet. Gak, karena dia udah tahu memang tangan kanan fungsinya untuk makan, tangan kanan untuk minum, tangan kanan untuk memberi, tangan kiri ini gak kepake, tangan kiri ini cuma buat kotoran doang. Bahasanya kan begitu, buat ngebersihin kotoran aja. Subhanallah. Nabi SAW bilang, man dayya'a sunnati, ya Allah, siapa yang menyanyiakan sunnahku, haram baginya syafaatku. Na'udzubillah min dzalik. Kalau udah gak dapat syafaat Nabi, mau dapat syafaat siapa? Syafaat yang dinanti-nanti. Setiap umat berlomba-lomba, setiap umat berlari-lari mendatangi nabinya, meminta syafaat. Tidak seorang nabi pun berkata, ana laha. Nabi Adam didatangin, semua orang berkata, anta abuna, wahai Adam, kau bapak kami. Nabi Allah Adam berkata, nafsi, nafsi. Datang orang kepada Nabi Nuh, datang orang kepada Nabi Idris, datang orang kepada Nabi Sulaiman, seterusnya. Semua umat yang berlari mengejar nabinya, tapi apa jawaban nabinya? Nafsi, nafsi. Illa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi Muhammad yang bilang, adalah aku untuk kalian. Kemari. Kalau kita mau menjadi orang yang mendapat analaha yang Nabi akan berikan dirinya untuk kita di yaumul kiamat, berikan pengabdian terbaikmu untuk Nabi di dunia. Kerjakan sunnahnya. Ikuti syariatnya. Kalau kita tidak berusaha sekarang, terus mau berusahanya kapan? Subhanallah. Hukia anna rajulan ra'a min ba'dil majanin mastajhalu fihi fa akhbarahu bidzalika ma'ruf al-khurqi. رحمه الله فتبسم ثم قال يا أخي له يحبون صغار وكبار وعقلاء ومجانين فهذا الذي رأيته من مجانيهم. يا الله sebenarnya dikisahkan katanya ada seorang laki-laki melihat sebagian orang gila, belum tentu dia gila tapi terlihat seperti gila, seolah konyol. Di orang ngerjain sesuatu yang konyol. Diceritain sama siapa? Ma'ruf Al-Qarqi. Ma'ruf mendengar kisah itu hanya tersenyum mendengarnya. Kemudian dia berkata, wahai akhi, wahai saudaraku, memang dia mempunyai orang-orang yang cinta seperti anak-anak kecil, orang-orang yang besar, begitu juga orang yang punya akal maupun orang-orang yang gila. Allah SWT menciptakan orang beraneka ragam. Ada orang yang gila, ada orang kayak anak kecil, ada orang kayak tingkah lakunya gak punya akal. Sementara kata yang kau lihat itu, yang kamu lihat itu, ada orang seperti orang gila, ya, orang atau terlihat seperti konyol, kata dia bilang, itu diantara orang-orang yang gila. Jadi kalau kita ngelihat ada orang gila, untuk kita aja bagaimana? Ketemu sama orang gila, kita mau katain gila loh. Siapa yang gila di sini? Kita. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan orang dengan sikap yang berbeda-beda. Ada yang lembut, ada yang kasar. Ada yang keras, ada yang baik, ada yang gak baik. Buat apa? Buat mengukur bagaimana kita. Bukan untuk kita menilai orang. Kemudian dikatakan, wa 'anil Junayd annahu qala marada ustaduna as-siri rahimahullah falam na'rif li'illatihi dawa. Imam Junayd berkata, sebetulnya guru kami As-Sari katanya jatuh sakit. Lama sakit, cerita ini pernah dikisahkan juga, mungkin Allah alam, lupa ingat. Imam As-Sari sakit katanya, kami melihat katanya guru kami As-Sari jatuh sakit. Kami enggak tahu obatnya apa. Kami enggak ngerti juga sebab sakitnya apa. Tahu-tahu sakit, enggak sembuh-sembuh. Sudah datang ke tabib dari yang paling pandai sampai yang paling pintar sudah. Wala arafna laha sababan fa wasafa lana at-tabib hadhih. Fa akhadna garurah ma'uhu fa nadhara ilayhi at-tabib wa ja'ala yanzur ilayhi maliyan thumma qala arahu bahul 'ashiq. Qala Junayd fa sa'idtu wa ghashi 'alayhi wa waqa'tu al-qarura waqa'at al-qarura min yadi. ثم رجعت إلى السري فأخبرته فتبسم ثم قال قاتله الله ما أبصره قلت يا أستاذ وتبين المحبة في البول قال نعم. Imam Junayd gurunya sakit, datang tabib kemana-mana sampai ketemu ada seorang tabib yang pintar pandai dalam menerangkan penyakit-penyakit orang. Kemudian si tabib itu ngambil sebuah botol. Dari sebuah botol itu, ya, kalau orang dulu mungkin ya, jangan orang dulu, orang sekarang juga yang sakit-sakit, yang uzur-uzur kan kadang-kadang pakai apa itu, yang mohon maaf, kencingnya itu gak di kamar mandi, tapi pakai apa itu biasanya? Pris, apa? Pris? Pispot. Pakai pispot, ya istilahnya gitu. Akhirnya tabibnya itu melihat air kencingnya Imam Sari, diambil airnya, air kencing gurunya itu dilihatin lagi, dipandangin. Wajahala yang tur ilaihi malian, pandangin aja di air kencing. Akhirnya kemudian tabib itu berkata, setelah memandang botol itu sesaat, begitu lama dia amatin, dia pandangin. Kemudian tabib itu bilang, saya perhatikan dari air kencing ini air kencingnya seseorang yang apa? Yang sangat merindu. Orang yang sangat rindu. Ya, kalau orang-orang soleh rindunya sama siapa? Kalau orang-orang soleh itu cintanya sama siapa? Kalau seorang Imam Al-Busiri rindunya sampai meneteskan air mata darah, nampak dalam sakitnya karena rindu, tidak nafsu makan, tidak nafsu minum, sampai sakit yang luar biasa karena kerinduannya kepada sang kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga tidak jauh yang terjadi kepada Imam Sari, gurunya daripada Imam Junaid. Pada saat dia mendengar, aku perhatikan, kata tabibnya bilang, kata dokternya bilang, ini adalah air kencingnya orang yang sangat rindu. Imam Junaid langsung pingsan, gak sadarkan diri. Subhanallah. Imam Junaid juga bukan sembarang orang. Imam Junaid ini siapa? Imam Junaid ini orang yang kalau pagi sebelum buka toko, kalau bilang ya, dia punya toko, usaha, sebelum buka toko itu sholatnya katanya tidak pernah kurang dari berapa? Dari 100 rakaat. Pagi-pagi mencari rezeki. Ini sholat duha 2 rakaat nawar mulu. Kadang-kadang apa yang membuat kita begitu sulit? Begitu seolah berat, ada rantai yang membelenggu kita. Rantai apa ini? 2 rakaat udah kayaknya gimana banget. Imam Junaid 100 rakaat bukan sembarangan. Subhanallah. Imam Junaid pingsan, gak sadarkan diri, jatuh botolnya dari tangannya. Kemudian dia kembali kepada gurunya, diceritakan. Tabibnya ngomong apa tadi? Wahai Syekh, tabib itu berkata bahwa nampak dari air kencingmu adalah air kencing seorang yang sedang merindu. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi marittu fakana dzikru bur'an li'illah. Habib Ali bilang, aku sakit, tapi dengan mengingat kekasih itu sedikit mengobati dari rasa sakitku, dari penyakitku. Idza 'alima al-'ushshaqu da'i faqul lahum, hai kalian para perindu, jikalau tahu, katanya, idza 'alima al-'ushshaqu da'i faqul lahum, kalau para perindu itu tahu penyakitku ini apa, katakan pada mereka, fa innal liga ahbabi qalbi dawa'u, sesungguhnya berjumpa dengan orang yang aku cinta, yang aku rindu itu, katanya, obatnya. Subhanallah. Kerinduan-kerinduan apa ini yang menghujam jantung? Berbeda dengan kerinduan kita kepada kekasih-kekasih dunia. Tidak akan pernah sama rasa rindu itu. Imam Sari begitu mendengar air kencingnya, terlihat air kencingnya seorang yang merindu, Imam Asyari tersenyum. Imam Asyari kemudian berkata, sungguh tajam penglihatan tabib tersebut. Kemudian Imam Junaid bertanya, adakah kecintaan kepada Allah, yakni kepada Rasul, itu dapat terlihat hatta melalui air kencing? Dijawab oleh gurunya Asyari, na'am, iya. Jangan dari dirinya, jangan dari badannya, jangan dari akhlaknya, jangan dari tingkah lakunya, air kencingnya juga bisa mengutarakan bahwa dia adalah orang yang merindu. وقال الفضيل رحمه الله إذا قيل لك أتحب الله فاسكت فإنك إن قلت لا كفرت وإن قلت نعم فليس وصفك وصف المحبين فاحذر البغض. Imam Fudail berkata, kalau ada orang yang bertanya kepada kamu cinta enggak sama Allah, kira-kira kita jawabnya apa? Umumnya pasti kita akan mengatakan dengan kalimat cinta dong, kami cinta pada Allah. Tapi Imam Fudail berkata, faskut, diamlah. Karena kalau kamu berkata tidak cinta, kamu kafir, kamu berdosa. Kamu mengaku tidak cinta pada Allah, kamu berdosa. Tapi kalau kamu juga berkata kamu cinta, kata Imam Fudail bilang, sifatmu bukanlah sifat-sifat Dia orang yang cinta kepada Allah. Artinya kriteria mahbub, kriteria seorang yang mencintainya belum ada sama kita. Imam Fudail bilang, fasqut. Tapi kalau kamu bilang iya, ingat sifat-sifat yang ada pada dirimu itu sudah sesuai belum? Hati-hati. Fahdharil mugad. Bilang, takutlah kamu kepada Allah. Kemudian, waqala sahal. Waqala Sufyan, man ahabba. Man yuhibbullah ta'ala fa innama ahabballah wa man akrama man yukrimullah fa innama yukrimullah ta'ala. Imam As-Sufyan. Waqala Sufyan, barang siapa yang cinta kepada orang yang mencintai Allah, cinta kepada orang yang mencintai Allah. Nah, untuk sampai kepada cinta Allah, kita mungkin masih bisa dikatakan jauh dari sifat-sifatnya orang yang cinta pada Allah. Jadi di sini ada sedikit kabar gembira nih. Barang siapa orang yang cinta kepada orang yang cinta kepada Allah. Nah ini kalau ditanya, cinta gak itu sama guru? Cinta. Cinta gak kamu sama Habib Umar? Wah, Habib Umar orang yang cinta sama Allah. Cinta gak kamu sama Salaf? Cinta gak kamu sama Habib Abdullah Al-Haddad? Belum pernah ketemu sudah. Tapi kira-kira baca ratibnya tiap hari, ada gak tuh rasa-rasa kayak, Habib Abdullah Al-Haddad, Habib Umar Al-Attas, kayaknya gimana Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abu Bakar bin Salim, para awliya Allah, bela-belain Habib Ali Habsyi, datang ke Solo tiap tahun hall, yang sering datang hall Gresik, datang hall apa, itu karena apa? Cinta. Kamu cinta kepada orang yang cinta kepada Allah. Nabi bilang, man ahabba man yuhibbullah fa innama ahabballah. Barang siapa yang cinta kepada orang yang mencintai Allah, maka sungguhnya dia telah mencintai Allah. Artinya cinta kamu gak salah. Cinta kamu dengan mereka itu akan mengantarkanmu kepada cintanya Allah. Jadi kita seperti membuat rantai. Dijadiin ada rantai. Rantai mahabbah. Karena cinta kepada salaf, cinta kepada aulia, cinta kepada orang-orang alim. Mereka orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Ada rantai yang nyantel nih. Yang rantai itu sampai kepada cintanya Allah. Waman yukrim. Barang siapa? Waman akram. Barang siapa katanya? Yang telah mengagungkan orang yang mengagungkan Allah, dimuliakan, diagungkan. Kalau ada orang soleh datang ke rumahnya, luar biasa, permadani dibentangin, rumah diwangiin, masya Allah. Kemudian masak, disuguhin. Gila-gila senangnya kayak apa? Gak pernah kan nemu ada orang kedatangan orang soleh di rumahnya, rumahnya biasa-biasa aja. Kalau rumahnya biasa-biasa aja, berarti dia gak punya ikram. Dia gak tahu cara memuliakan orang soleh. Tapi biasanya orang yang mengerti atau yang paham, karena dari mahabbahnya dia, cintanya dia, biasanya kalau ada orang yang dicinta mau datang, itu yang dilakukan sama Nabi Muhammad SAW kepada putrinya Sayyidatuna Fatimah. Kalau datang Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu ta'ala anha wardaha, dia cinta sama Sayyidatuna Fatimah. Rasulullah begitu mencintai putrinya yang satu itu. Kalau Sayyidatuna Fatimah datang, ya Allah, disambut sama Rasulullah. Lagi duduk, Rasulullah berdiri, dicium keningnya, ditempatkan di tempat di mana beliau duduk. Duduk di sini, duduk. Subhanallah. Dihormatin, tahu caranya. Datang Halimatus Sa'diyah kepada Rasulullah SAW, ibu susunya. Dibentangkan ridahnya Rasulullah, duduklah kau di sini. Dihormatin, orang tua datang, tahu caranya menghormati. Orang tua kita orang yang dihormatin. Guru-guru, alim ulama adalah orang yang dimuliakan Allah. Para hafiz Quran, orang-orang yang dimuliakan Allah. Santri, para penuntut ilmu, orang-orang yang dimuliakan Allah SWT. Barang siapa orang yang mengagungkan, orang yang mengagungkan Allah. Gimana orang hafiz Quran enggak mengagungkan Allah? Orang Al-Quran ada di kepala mereka. Hum ahlillah. Dibilang mereka keluarganya Allah. Barang siapa katanya orang yang mengagungkan, orang-orang yang mengagungkan Allah, maka sesungguhnya dia telah mengagungkan Allah. Wa man yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa orang yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, berarti itu tanda adanya takwa di dalam hati. Kagum sama orang soleh. Kenapa? Karena orang soleh mengagungkan Allah. Kenapa ulama begitu dikagungkan? Karena Allah meninggikan derajatnya ulama. Dan ulama juga meninggikan derajatnya Allah. Akhirnya kita mengagungkan mereka semua. Nah, ini begini rantai juga. Barang siapa orang yang mengagungkan, orang-orang yang mengagungkan Allah, maka berarti dia telah mengagungkan Allah. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa sampai kepada cinta Allah, bisa sampai kepada cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengantarkan kita pada keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Ada yang mau bertanya? InsyaAllah kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Sudah masuk pertanyaan? Bentar, anak buka. La ilaha illallah. Ini ada di sini. Assalamualaikum Ustazah. Apabila istri menolak berhubungan dengan suami, apakah ayahnya istri mendapat dosa juga? Yang kedua, apabila haid sudah selesai tapi belum mandi, bolehkah berhubungan? Istri menolak berhubungan dengan suami, apakah ayahnya istri mendapat dosa? Kalau dulu ayahmu tidak mendidikmu dengan benar, tidak mendidikmu dengan baik, boleh jadi ayahmu juga mendapat dosanya. Tapi kalau dia dulu pernah mengajarkan kamu, mendidik kamu dengan baik, mendatangkan guru, misalnya salah satu kamu belajar, atau mungkin sekarang kamu mengerti, kamu faham, maka yang sudah pasti adalah dosa itu balik kepada dirimu sendiri. Ya, dosa menolak ajakan suami. La'anatul malaikah. Malaikat ngelaknat dia. Kemudian yang kedua, apabila haid sudah selesai tapi belum mandi, bolehkah berhubungan dengan suami? Tidak boleh. Harus angkat dulu hadasnya, mandi bersih dulu, baru berhubungan. Baik, pertanyaan yang kedua, Ustazah mau tanya, bagaimana jika saya membiayai akikah diri, tapi waktu masih ada dan ada rezekinya, hanya sudah sepuh sekali. Kalau ditanya boleh atau tidak, boleh. Hukumnya boleh-boleh aja, tapi itu tidak menjadi satu keharusan. Ya, dalam arti seandainya kamu memiliki rezeki sendiri, yang saya ketahui adalah dahulukan kewajibanmu yang memang diwajibkan untuk dirimu sendiri. Seperti apa? Yaitu seperti kurban. Nah, jadi kalau kamu ada rezeki, kamu belum pernah berkurban, dahulukan kurban, karena itu kewajibannya untuk dirimu sendiri. Oh, saya sudah pernah kurban, Ustazah. Baik, kalau begitu, ada rezeki lebih, kamu ingin akikah, silahkan. Hukumnya boleh-boleh aja. Taib, assalamualaikum Ustazah. Kita suka mendoakan orang yang kita cinta, seperti orang tua, anak, guru. Apakah dengan kita bersolawat kepada Rasulullah sudah cukup untuk mencintai Rasulullah? Ada doa khususnya? Syukran. Taib. Doa adalah salah satu salah satu bentuk daripada cinta. Namun apakah itu sudah bisa dikatakan cukup? Saya katakan, ya belum. Mendoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu baik, bagus, dianjurkan, ya, apa namanya, dihimbau agar setiap kita mengamalkan sesuatu, jadikan amalan itu kita hadiahkan juga untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi yang diharapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bukan doa-doa yang kita berikan kepada beliau, karena beliau itu sudah sangat cukup dari segala-galanya. Tetapi yang Rasulullah akan lebih senang dan akan lebih membuatnya bahagia adalah kalau kita bisa meneladani dan meniru akhlak budi pekertinya. Itu akan jauh lebih mengembirakan Rasulullah SAW. Dan akan lebih sempurna lagi kalau kamu memiliki keduanya. Kau meneladaninya dan kau mendoakan Rasulullah SAW. Artinya solawat tidak henti-hentinya dari lisan kita. Maka itu merupakan salah satu luar biasa. Insyaallah mudah-mudahan kita bukan hanya mendoakan, bukan hanya membacakan doa kepada Rasulullah, tapi juga kita bisa meneladani sesuai dengan apa yang Rasulullah inginkan. Baik, kemudian assalamualaikum Ustazah, kalau misalnya kita menyuruh anak yang belum baligh atau yang masih kecil untuk puasa, tapi setengah hari itu boleh berbuka lalu lanjut puasa kembali sampai maghrib, apakah itu melanggar syariat atau tidak? Fitarbiyah dalam mendidik, kita harus menjelaskan kepada mereka. Kamu sedang masanya belajar. Hakikatnya puasa itu gak ada setengah hari. Tapi karena kamu lagi belajar, kamu lagi latihan. Nah, biasanya orang tua itu memberikan dispensasi waktu kepada anak. Misalnya tahun pertama, mereka puasanya setengah hari. Tapi tahun depan kamu udah gak bisa ya, kamu tahun depan harus full ya, biasanya begitu. Nah, meskipun di tahun depan itu belum menjadi tahun wajibnya dia, belum akhir, belum baligh gitu, kita sebagai orang tua sudah menghimbau dia untuk mengartikan puasa itu adalah seharian, bukan setengah hari. Jadi bukan berarti anak itu akan merasa, aku maunya puasa setengah hari, aku gak mau puasa full. Nah, harus kita jelaskan kepada mereka bahwa puasa setengah hari itu adalah kita yang mengada-ada. Agar mereka itu mau berlatih. Tapi hakikatnya wajibnya itu adalah puasa satu hari. Nah, itu harus orang tua yang mengingatkan kepada mereka. Itu dikatakan melanggar? Tidak. Itu tarbiyah. Itu mendidik, mengajak mereka. Ada orang tua yang menjadikan puasa setengah harinya satu bulan penuh, anaknya kuat. Ada yang kadang-kadang bolong, hari ini dia puasa, besok enggak, dan besok latihan lagi puasa, besok enggak. Selagi belum sampai masa akil balighnya, maka tetap terus dihimbau dan tetap terus diajarkan. Kalau misalnya punya anak yang kebetulan doyan makan, makannya enggak berhenti, susah banget nimbau, ya itu harus dikasih wanti-wanti dari awal. Kamu bentar lagi itu dewasa loh, kamu besok itu udah gak boleh, kamu dosa. Nah, itu gimana orang tuanya lebih keras lagi, artinya lebih semangat lagi dalam menggembleng anak-anaknya menjalankan ibadah puasa. Baik, assalamualaikum, saya mau tanya apakah boleh kita mendidik anak untuk beribadah? Misalkan puasa Ramadan, tapi kita janjikan kasih hadiah, maksudnya agar semangat. Boleh. Memberi sesuatu apresiasi kepada anak kalau dia mengerjakan satu kebaikan itu boleh. Tapi tidak selalu. Artinya gini, sampai batasnya mereka tahu bahwa itu wajib, orang tua harus berhenti dalam memberikan hadiah-hadiah ataupun janji-janji. Kenapa demikian? Karena ada beberapa psikolog mengatakan, pertama, kalau anak yang kewajiban itu selalu diapresiasi, perkara wajib itu selalu harus diberikan apresiasi, selamanya dia akan mengharap imbalan dari kewajiban yang dia buat. Contoh, ada hal kecil diberikan sama psikolog itu, contoh, seperti orang tua mengajak anaknya mandi. Saya mau tanya, mandi itu kewajiban hari-hari kita kan? Mandi itu kan sebenarnya kewajiban hari-hari. Tapi ada orang tua yang karena ingin cepat anaknya mandi, lalu dia bilang, ayo kita mandi, nanti kalau mandi kita beli permen. Nanti kalau mandi, nanti kita ini. Nah, saat anak itu mulai tumbuh, katanya, anak itu akan merekam bahwa suatu perbuatan baik kalau dikerjakan tuh harus ada hasilnya, harus ada balasannya. Nih, aku udah ngerjain baik ini, mana hasilnya, mana balasannya? Aku udah mandi, mana permennya? Misal contohnya begitu. Nah, kita ingin menghindarkan didikan-didikan seperti itu yang membuat mereka jangan sampai di waktu mereka sudah ada wajibnya puasa, wajibnya sholat, lalu mereka datang kepada kita, aku udah sholat, mana hadiahnya? Kita udah gak bisa kasih lagi. Akhirnya mereka meninggalkan. Kenapa? Karena mereka dididik mengerjakan kewajiban dalam bentuk apresiasi. Itulah kenapa kita suka jumpai ada anak yang dulu kecilnya rajin sholat, kita selalu iming-imingin mereka ganjaran, yaitu berupa hadiah permen atau hadiah apa. Kemudian begitu mereka tumbuh, waktunya sholat, dia tetap malas. Karena udah gak ada janji apa-apa lagi dari orang tuanya. Sudah gak ada sesuatu yang mendorong dia. Nah, biasakan untuk tidak mengiming-imingkan apa-apa. Tapi hakikatnya, kalau kita hidup di dalam mendidik anak, kitanya sholat, kitanya wirid, dan anak selalu kita bawa dalam sholat, dudukin dia di sebelah kita sholat, dia melihat kita sholat, lama-lama dia akan tahu itu satu kewajiban. Jadi artinya, tiap mau sholat, ngomong aja, yuk kita sholat. Tanpa harus memberikan ada iming-iming di belakangnya. Karena yang dikhawatirkan betul, selalu kalau ada iming-iming di belakangnya, begitu kita tidak kasih iming-iming itu, mereka akan mulai lepas tanggung jawabnya. Kenapa ada anak kecil yang bahkan hal sepele, mandi, kalau mandi nangis, dipaksa mandi nangis. Nah, sampai ada yang sudah dewasa, mandi males. Mandi males itu dari mana? Mungkin kecilnya dulu terlalu diiming-imingin. Ayo kalau mandi nanti kasih permen ya, ayo kalau mandi sekarang. Mandi gak mandi sama aja, siapa yang mau kasih permen. itu contohnya ya. Namun hakikatnya boleh tidak? Boleh, cuman tidak terlampau. Kalau bisa bukan hanya kepada perkara sholatnya, berikan dia iming-iming hal positif lainnya, berbanding dengan berupa benda atau hadiah. Assalamualaikum, Ustazah. Saya dari tadi ngikutin kajian online, tapi saya sambil masak dan urus anak-anak. Apa saya termasuk orang yang lagi tolabul ilmi, Ustazah? Tolabul ilmi di mana saja, mau lagi masak, mau lagi itu. Betul, kamu tetap dimasukkan kategori tolabul ilmi. Tapi kalau kita melihat atau mengukur sempurnakah menuntut ilmu dalam keadaan beraktivitas lainnya, biasanya kita akan menangkap ilmunya hanya berapa persen. Karena kita terbagi, akal kita ini, kita apalagi perempuan ya, kita perempuan, kita punya akal ini sebenarnya gak seutuhnya seperti laki-laki. Tapi perempuan juga punya satu kehebatan, dia mampu mengerjakan sesuatu di waktu bersamaan. Itu perempuan, perempuan punya akal atau perempuan punya ini pikiran lebih daripada kalau laki-laki satu fokus. Misalnya anda kalau punya suami lagi apa namanya, lagi ngerjain sesuatu, ibu minta tolong bersih apa benerin kompor misalnya. Sambil benerin kompor, ibu suruh dia ngebalikin penggorengan, ngamuk. Dia tidak bisa terbagi. Nah, perempuan masih bisa nih. Ibu sambil masak, sambil ngurusin anak. Hebat kan perempuan sambil ngurusin anak, sambil dengerin ilmu lagi. Itu bisa. Tapi, nah ini ada tapinya. Tapi, daya tangkap kita gak akan maksimal. Berbeda dengan kalau kita memfokuskan diri di dalam satu pekerjaan. Nah, cuma kalau ibu kebetulan sedang apa namanya itu sibuk di rumah, tidak memungkinkan, tidak masalah, tetap kerjakan, masaknya kerjakan, mengurus anaknya kerjakan, sambil mendengarkan kajian, baik, luar biasa, alhamdulillah. Sewaktu-waktu kalau memang ibu merasa ini belum seutuhnya masuk ke dalam pikiran ibu, belum seutuhnya ibu mengerti dan ibu fahami, ibu boleh mengulangi lagi, sehingga ilmu yang ibu dapat maksimal dan insya Allah bisa diamalkan. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Taib, kemudian mana saya tadi? Ustazah, suami membiayai akikah istri, apakah bisa atau boleh? Bahasa bisa atau boleh saya ulangi lagi. Akikah boleh dibiayai dirimu, biayai siapa? Sebenarnya boleh. Cuman kembali lagi, akikah itu kewajiban seorang ayah kepada anaknya. Kewajibannya itu sebenarnya jatuhnya si ayah, bukan diri kita. Kewajiban si ayah. Nah, kalau si ayahnya mampu, tunaikan. Ayahnya tidak mampu, jangan dipaksakan. Kan begitu hukumnya. Nah, jadi tidak ada paksaan mewajibkan anak mengakikahkan dirinya sendiri. Itu satu poinnya ya. Apalagi suami. Kita belum diakikahkan, tidak ada kewajibannya. Kecuali kita orang yang alhamdulillah diberikan kelebihan harta. Kalau seandainya kita diberikan kelebihan harta, kita mau mengerjakan itu, boleh gak? Boleh, silahkan. Entah itu dari dirimu sendiri, dari suamimu, terserah mau dari mana istilahnya. Kalau itu rezekinya halal, silahkan. Hukumnya boleh-boleh aja ya. Ada bahkan yang mengakikahin cucunya. Anak mengakikahkan emaknya. Dibalik kan fungsinya. Padahal kan mestinya ya, atas ke bawah. Ini bawah ke atas. Ada gak yang begitu? Ada juga. Kan begitu. Jadi di sini bukan soal boleh tidak bolehnya, boleh. Cuman itu tidak menjadi harus. Kembali lagi kepada si suami itu sendiri, lebih baik dia menunaikan kurban. Saya ulangi lagi, dia menunaikan kurban, pahala dapat di dia, dapat di keluarga. Bini, anak-anaknya dapat semua. Nah, mana yang lebih didahulukan? Dahulukan kewajibannya yang Allah wajibkan pada diri kita terlebih dahulu. Ya. Baik, kemudian apakah boleh kita minta diruqyah? Ya boleh kalau kamu merasa butuh. Minta diruqyah, kamu merasa diri kamu memang ada masalah nih kayaknya, mau diruqyah, ya silahkan, tapi datanglah kepada orang yang tepat. Ya. Kemudian bagaimana kiat-kiat supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Belajar. Belajar dari awal. Ada guru yang mendengarkan, ada guru yang mengajarkan, ada guru yang menuntun. Jadi kalau ditanya kiat-kiatnya gimana, tekun, sabar. Kalau dibenarkan, jangan kebawa emosi. Terus dilatih, insya Allah, biarpun waktunya lama. Ada gambaran kan, orang yang baca Quran, fahuwa mahirun ma'a safaratil bararatil kiram. Orang yang baca Quran dia pinter sama malaikat. Tapi ada lagi orang yang baca Quran ya tata'u, bacanya tuh kesulitan. Sambil belajar dia tuh masih falahu ajran. Malah dia dapat pahalanya double. Jadi jangan mau mencari belajar Quran yang cepat. Terus cari yang mana? Yang tepat, bukan yang cepat. Kalau yang cepat-tepat sih gak apa-apa. Tapi biasanya yang cepat itu hanya melancarkan bacaan tapi tidak di makharijul hurufnya. Yang kita kepengen baca Quran tepat. Itu yang benar. Taib. Saat subuh, jika kita mau qada subuh, apa harus didahulukan zikir dulu atau qada dulu? Sebab jika zikir dulu khawatir habis waktu subuhnya. Syukran. Kalau mau qada sholat wajib dulu. Setelah sholat wajib mau langsung qada, silahkan. Zikir ya zikir aja. Kenapa? Zikir kan tidak berwaktu seperti sholat. Kalau sholat memang jelas ada waktu masuk, ada waktu khuruj, ada waktu awal, waktu habis. Kalau zikir gak ada. Jadi kalau kita mau qada, selesai kita sholat wajib, ya qada aja langsung. Gitu, gak masalah. Mau tanya, baiknya di umur berapa kita mulai mengajari anak menggunakan kerudung? Sebaiknya sedini mungkin. Sebelum usia 9 tahun, anak kita sudah bisa kita himbau, kita arahkan untuk menggunakan jilbab. Sehingga pada saat usia had batasnya kan, perempuan itu kalau umur 9 tahun sampai ke 15 tahun, di antara itu keluar darah haid, berarti kan haid, berarti usahakan dari sebelum umur 9 tahun itu kita udah kasih inian, arahan, dibilangin. 9 tahun tapi belum haid, terus dibilangin. Karena kan itu waktu-waktu dia sudah menjelangi masa-masa haid. Nah itu terus dihimbau sampai dia mau. Biasanya anak itu berjilbab bagaimana situasi keluarga. Ya kalau keluarganya kerudungan semua, orang tua tuh biasanya kagak repot-repot nyuruh anaknya kerudungan. Tapi karena kalau di keluarganya ada yang berkerudung, ada yang tidak, nah di sini nih perbenturan itu terjadi. Berarti orang tua harus ekstra dalam mengarahkan. Dididik, diarahin, dibilangin. Ya, melihat anak-anak zaman sekarang pastinya dengan pergaulan, ya, dengan keluarga yang masih simpang siur. Kadang-kadang ibunya sudah rapat, tantenya belum misalnya gitu. Tantenya belum berjilbab, anaknya dibela sama tantenya. Kamu kalau mau genah kamu aja, gak usah bawa-bawa anak dulu. Anak kesian, masih kecil. Wah, anak seolah mendapat pembelaan. Tuh, mah, tante aja bilang jangan. Nah, di sini sering terjadi benturan. Nah, di sini orang tua harus ekstra sabar. Pelan-pelan diingatkan, lagi diingatkan, lagi diingatkan. Jangan pernah letih. Ya, kalau itu harus diingatkan setiap hari, ya lakukan. Kalau itu harus diingatkan sesering mungkin, lakukan. Karena itu yang terbaik untuk anak-anak kita. Terus diimbau, sedini mungkin. Baik, kemudian apa hukumnya seorang istri bekerja di luar rumah untuk membiayai kebutuhan keluarga sementara suami beristri dua? Kalau ditanya hukum istri bekerja, hukum bekerja wanita tidak masalah. Kalau sudah beristri, kudu dapat izin dari suami. Siapapun suami kamu, ibaratnya dia beristri dua atau tidak, ya, meskipun kamu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan rumah tangga, di situ kamu harus ada ada izin, harus ada ridhonya. Ini kan misal contoh, kalau dia beristri dua, kamu kan nafkahin kita tersendat-sendat, misalnya. Kebutuhan di rumah itu gak bisa. Ya saya izin, saya harus keluar rumah, saya harus cari nafkah. Nah itu ambil izinnya, ambil restunya, ambil ridhonya, gak masalah. Begitu. Ya kalau tidak ya dibicarakanlah baik-baik. Bicarakan baik-baik. Sudah izin mau bertanya soal sunnah Nabi tentang tata cara mandi yang dilakukan setiap hari dan mandi junub. Jazakumullah khairan. Baik. Soal tata cara mandi, mandi setiap hari mandi seperti biasa. Adapun kalau ditanya tentang tata cara mandi junub yang dipelajari di dalam ilmu fikih, tata cara mandi junub itu diguyur dari atas, bukan dari bawah ke atas. Pertama kita mengguyur kepala. Kan guyur kepala, air jatuh basahi kepala kita dan sekitar area rambut kita. Setelah itu kemudian ma'agbal, area depan dulu. Dari area depan itu dahulukan sisi kanan. Sisi kanan kita masuk dulu, ya. Setelah sisi kanan, sisi kiri dari yang depan. Itu kemudian belakang kanan, ya, digosok-gosok. Kemudian belakang kiri digosok-gosok. Itu yang sunnah. Ya selebihnya basuh sesuai kebutuhan. Kamu kebutuhannya gimana? Udah begitu aja, sesuai sunnah ya seperti itu. Nah, kalau mau lebih detailnya lagi itu ya belajar ilmu fikihnya seperti itu. Baik. Nah, saya bertanya, okay, mana lagi? Apa begitu kita telat bangun subuh saat matahari terbit? Niat sholat subuhnya qadaan atau adaan? Kalau sudah terbit, ya jatuhnya qadaan. Assalamualaikum, saya bertanya, apakah salah jika kita memiliki rasa iri ketika melihat orang-orang yang bisa dekat langsung dan berkhidmah langsung dengan orang soleh dan ingin seperti mereka, apa yang harus dilakukan? Terkadang kita itu terbawa emosi sesuatu yang hakikatnya tidak penting. Ada orang dekat dengan orang soleh, kita iri. Kenapa harus iri yang kamu kedepankan berbanding kamu memperbaiki diri mendekati orang soleh? Dekat dengan orang soleh itu tidak selalu fisik. Orang tuh selalu mengira dekat itu berarti duduk sama-sama, bareng, makan tuh di depan mukanya, misalnya seperti itu. Selalu dikiranya dekat seperti itu. Tidakkah kita memiliki yang namanya dekat itu dekat di hati, jauh di mata? Kenapa kata-kata seperti itu gak kita camkan, gak kita tanamkan di dalam diri? Kiranya bagaimana dengan saya contohnya? Saya punya guru jauh sekali, ada di Yaman. Pada saat beliau datang, sebisa apa sih dekatnya kita sama dia? Tetap juga orang-orang yang di sini, daripada kita murid-muridnya. Terus apa yang kita lakukan? Kita tolak ukurnya bukan soal fisik, tapi tolak ukur kita soal hati, keterikatan hati itu yang menjadi tolak ukur. Nah kalau ada orang yang iri ya ngelihat orang-orang soleh dideketin sama si ini deket sama si ini deket sama si ini, deket banget sama orang-orang soleh, kita juga kepengen gitu. Duh, kenapa mereka bisa deket, kenapa kamu enggak? Tanya sama diri kamu. Ada apa nih? Apa yang deket itu memang mendekatkan diri? Atau bagaimana? Kan mestinya begitu. Kita mencari actionnya, mencari upayanya. Ya tapi kalau semuanya mau deket juga kan repot. Kan gitu. Terus milihnya gimana? Kalau Ana lebih senang milihnya pakai hati. Deketnya pakai hati. Kalau ketemu orang soleh nyapa. Ya. Didoain. Nanti nyambungnya pakai hati, bukan pakai fisik. Itu jauh lebih indah, jauh lebih enak daripada yang terkadang hanya dengan fisik dekat, tapi di belakang lain-lain. Na'udzubillah min dalik, na'udzubillah min dalik. Baik, apalagi nih. Soalnya bagaimana caranya mendidik anak yatim yang benar dan baik menurut ajaran agama dan Nabi Muhammad supaya bisa mengikuti apa yang saya ajarkan selaku wali yang menjaganya. Syukran Ustazah. Pertama, anak yatim terkadang karena ada sosok karakter ayah yang hilang, dia akan berperilaku berbeda dengan anak pada umumnya. Agak badel gitu ya, cari perhatian, bertingkahnya kadang-kadang megelin gitu. Nah, itu karena ada sesuatu yang hilang. Berarti gimana? Berarti kalau kita tahu masalahnya, berarti kita selaku ibu harus berusaha memberikan double perhatian, double kasih sayang. Itu pertama. Yang kedua, kalau ditanya bagaimana tata caranya, semuanya itu proses. Saya gak bisa ajarinnya caranya saat ini bagaimana. Semuanya proses. Dengan ibu memberlakukan atau menerapkan nilai-nilai Islam pada diri ibu, hal itu akan tertuang, nilai-nilai itu, pada anak-anak. Mau dia yatim, mau dia bukan yatim. Jadi nilai Islam, cara Islam, sunnah, itu hidupkan di dalam diri ibu pertama. Kemudian berusaha menerapkan itu, mengajak itu kepada anak-anak. Nah, kalau nanya tata cara didikannya panjang, Bu. Tarbiyatul aulad lil tarbiyatul ummahat, apa tarbiyatul aulad lil ummahat, itu kan enggak sebentar. Prosesnya banyak. Ibu mau ngegedein anak, enggak bisa satu pertanyaan. Dan itu proses, pelajarin. Bagaimana cara Nabi mendidik anak-anak itu dipelajarin dan terapkan. Insyaallah anaknya bakal menjadi anak yang soleh-soleha. Baik. Bagaimana jika orang tua sakit tidak diobati dengan medis tapi ke orang pintar? Apakah orang tuanya yang diobatin tetap menanggung dosanya karena kondisinya sudah tidak bisa menolak? Nah, orang tua sakit, anaknya bawa ke orang pintar. Orang tuanya dapat dosa enggak? Kalau orang tuanya pasrah, ya udah terserah lu dah, kamu dah bawa saya kemana. Pasrah padahal bisa menolak. Nah, ya dosa lah. Berarti kan secara tidak langsung dia menyetujui upaya pengobatan dirinya yang diperlakukan oleh orang pintar. Tapi kalau orang tuanya koma, gak sadar, ya, pikun, atau mungkin ada sesuatu yang tidak sadarkan diri, anaknya bawa ke orang pintar, orang tuanya gak tahu apa-apa. Yang dosa ya anaknya. Ya, bahasa orang pintar di sini, katakan yang sudah sampai ke tahapnya syirik. Karena kadang-kadang bahasa orang pintar ini luas banget nih, kalau di Indonesia, bawa orang pintar kemana-mana, ya. Insyaallah mudah-mudahan semakin banyak orang-orang kita yang sadar agar tidak sampai kita salah arah. Saya mau tanya, kalau kita lagi kurang sehat menolak ajakan suami apa berdosa? Ya jelasin. Kamu sakit, ngomonglah sama suami. Masa suami gak bisa diajak kompromi? Bicara, bukan menolak, dibicarakan dulu. Sampai suaminya redo. Bukan menolaknya dulu reaksinya yang diambil, tapi bicara gitu. Ya. طيب أستاذة أنتم يومين إن شاء الله منفعت آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. Terima kasih untuk semua doanya. Mudah-mudahan semua yang mendengar juga yang ikut serta hadir pada hari ini insyaallah bermanfaat ilmu untuk saya pribadi dan juga untuk semua yang hadir. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat, dan kita semua bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini ada yang meminta dibacakan Fatihah ya pada orang tuanya yang telah meninggal dunia, Haidar bin Ali bin Syekh Abu Bakar. Kita doakan semoga yang wafat Habib Haidar bin Ali bin Syekh Abu Bakar dan juga pada seluruh ahli keluarga kita yang telah mendahului kita, khusus sahib al-muallif al-imam al-Ghazali yang kita kaji kitabnya pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengalirkan keberkahan ilmunya untuk kita semua. Dan yang wafat semoga Allah meluaskan kuburnya, memaafkan kesalahannya, menjadikan kuburnya Allah riyadhal jannah. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah jami'ah syamilah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بالتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قبول.